Mekar bersemi untaian kasih, jumpa cinta pertama telah tertanam. Rindu dendam semakin dalam, semakin kelam. Cinta berakhir duka, mengalun sunyi di buai mimpi. Masa remaja punalah sudah, jauh dari angan merabu. Kini ku cari celah bahagia di atas jalanan penuh duri. Ku gapai-gapai kasih dan luruh, engkau kini semakin jauh. Cinta berakhir duka, mengalun sunyi di buai mimpi. Masa remaja punahlah sudah, cari celah bahagia di atas jalanan penuh duri. Ku gapai-gapai kasih nan luruh, engkau kini semakin jauh. Three.